कर लेना। सदिया भारी saya juga ingat terkenang cinta lagi hati abanglah tidak ambil peduli saya juga ingat terkenang cinta lah hati ngabang tidak ambil peduli buah temikai masak tak masak sebiji isinya merah cakapan sebagai ngambun di tapis ngambui cinta hati nyawa dan badan rasa terserang cakapan sebagai ngambun di tapis cinta hati nyawa dan badan rasa terserang.